Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anfi'i 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Bapak ibu keluarga mukmin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah kematian kita di malam hari. Dia Allah yang telah menamai tidur kita dengan wafat. Walladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Karena kita begitu bangun tidur diminta untuk bersyukur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Wa ilaihi nusyur. Segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kita bisa beribadah subuh berjamaah di masjid. Yang ayatnya dibacakan oleh imam kita jazakallahu khair. Bahwa ternyata setelah menjaga subuh berjamaah di masjid, menjaga salat lima waktu yang secara spesifik, secara khusus pembahasan subuh menjadi ditekan. Kemudian setelah itu menjaga tahajudnya. Setelah itu ternyata isi ayatnya adalah doa kemenangan. Tadi sudah dibacakan imam di rakaat kedua untuk kita semua sama akhir. Aqimi sholata li dhuhuri syams. Itu dhuhur ke asar. Ila wasaqi al-lail, maghrib ke isya. Malam hari. Wa qur'ana al-fajr, itu salat subuh. Inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an subuh disaksikan malaikat. Ada kalimat spesial pembahasan tentang fajar. Ulama tafsir bertanya, mengapa Quran tidak menamakannya dengan sholat fajar, tapi Quran fajar? Dan ternyata ini memberikan sentuhan makna tentang bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh. Walau rokaatnya paling pendek, paling sedikit, cuma dua rokaat, tapi selesainya paling lama. Yang membuat surat lama apa? Qurannya. Pasti Qurannya. Karena itulah maka menjadi Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda, ini disaksikan malaikat karena Nabi yang mengatakan ini waktu pergantian para malaikat. Malaikat itu ada tugasnya, tugas shift. Ada yang siang, ada yang malam. Nah, subuh ini adalah waktu, salah satu waktu pertemuan bergantian. Setelah itu baru bicara. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bicara tentang tahajud. Yang mudah-mudahan dengan itu diberikan maqaman mahmuda. Ayat yang kedua amal sunnah, dan mudah-mudahan diberikan maqam mahmud dan zakhir. Baru setelah itu wa rabbi adkhilni mudkhal sidq wa akhrijni mukhraj sidq, minta agar kita ini masuk-masuk ke tempat yang benar, keluar-keluar ke tempat yang benar. Minta Allah bimbing. Karena orang itu kalau tidak dibimbing Allah serba salah. Masuk salah, keluar salah, diam salah, gerak salah, sekolah salah, enggak sekolah salah, gitu. Kerja salah, nganggur apalagi. Begitu. Tapi kalau orang itu dibimbing Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita dapat musibah saja Nabi mengajari ucap hamdalah. Kan? Orang kalau kena musibah kata Nabi ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaan hari ini. Masya Allah. Kalau orang dapat nikmat ucap hamdalah kan pas. Ini orang musibah Nabi ternyata juga mengajari untuk ucap hamdalah. Suruh memuji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya memasuk kita ada di posisi mana, keluar masuk dalam posisi sidq, benar. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Baru minta kemenangan. Setelah itu ya Allah berikan untukku sultan. Sultan itu kekuatan. Sultan. Nasir sultan. Sultan itu sebuah kekuatan. Nasir yang memenangkan, yang memberi pertolongan. Kalau sudah lengkap perangkat ini, lihat. Jadi suruh ibadah dulu yang wajib, jaga itu sholat lima waktu, masya Allah sesuai dengan Allah inginkan, yang Allah cintai. Amal sunnahnya masya Allah. Kemudian kita minta pada Allah, ini hidup ini keluar masuknya harus benar. Kemudian setelah itu baru kita kemenangan. Kalau sudah lengkap perangkat itu, maka Allah berfirman wa qul ja'al haq. Nah, itu kebenaran sudah datang tuh. Ja'al haq sudah benar. Kebenaran al-haq sudah datang. Katakan Muhammad telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil. Nah, kalau sudah ada kebenarannya datang, yang batil baru pergi. Kenapa yang batil hari ini belum pergi? Tahu jawabannya? Nah, yang hak belum datang. Gimana mau pergi? Oh, yang hak belum datang. Jadi tempati dululah sama yang batil. Oh, kita cuma bisa berteriak-teriak saja. Kita cuma bisa berwacana saja. Datang itu dengan hak ini, tapi tadi urutannya. Masya Allah. Waktu jalan hak wa zahakul batil, innal batil kana zahuqa. Karena yang batil pasti hancur. Nah, karena itulah maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur Allah kita dibangunkan Allah untuk sholat di waktu subuh ini, waktu fajar ini berjamaah dan berdoa yang luar biasa. Salah satu yang diminta untuk kita jaga. Dan ini bersyukur kepada Allah SWT. Para ayah, para ibu, laki-laki, perempuan, insyaallah. Ini bagian dari pembahasan kita pagi hari ini yang dipilihkan untuk saya tentang tema ayah, karena ini berhubungan erat dengan ayah dan calon ayah untuk menjaga sholat subuh di jamaah di masjid. Kalau kita tahu bahwa subuh memang spesial dan di antara lima sholat waktu yang lain, sholat lima waktu yang lain, ada dalam banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang ini yang luar biasa adalah memang sholat subuh sama ini. Dan kita tahu bahwa sholat subuh ini bahkan menjadi tolak ukur kebesaran kemenangan. Karena ayat kayak begitu bunyinya, maka para ulama sadar betul bahwa kemenangan ini belum datang kalau subuhnya belum istimewa di laki-laki. Karenanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala itu ketika sudah mau mengumumkan jihad Palestina untuk mengusir pasukan salib, itu beliau mengecek Masjid Al-Umawi di Damaskus, masjid terbesar saat itu. Masjid Al-Umawi dilihat ketika sholat subuhnya belum istimewa, enggak jadi diumumkan jihad. Jihad juga kalah. Nanti ditunggu dulu. Sholat subuhnya yang benar dulu. Ya, jadi bicara jihad subuh enggak kelihatan gimana ceritanya. Bicara khilafah subuh hilang gimana ceritanya. Jadi pahami ya, jadi masya Allah ini. Nah, begitu terlihat sudah luar biasa, baru Salahuddin ayo kita jihad ya. Umumkan jihad Palestina, menang. Menang. Tiga generasi pasukan salib di Palestina bisa dikeluarkan. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini diangkat tema ini karena tentang suku ini karena spesial buat laki-laki. Bahwa laki-laki di masjid ketika bicara tentang ayah, ini adalah merupakan modal kesolehan yang luar biasa. Bahkan Allah menyebut bahwa ini adalah laki-laki beneran yang bisa menjaga sholat lima waktu di masjid. Fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilhudumi wal asar rijalu batuhihim tijara wala bayun an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya, di dalamnya bertasbih di pagi dan sore hari, yaitu para kaum laki-laki. Rijal, spesial kalimat kaum laki-laki di dalam tema masjid. Quran mengatakan itu rijal. Rijal itu laki-laki dan laki-laki beneran. Karena rijal mengandung kata rujulah. Rujulah itu artinya jantan betul. Karena ternyata tidak mudah. Gak semua orang bisa jaga sholat lima waktu. Walaupun tenaganya kuat ya kan, angkat barbel luar biasa, badannya terbentuk kokoh sekali, tapi ternyata sholat lima waktu ke masjid gak gampang. Setiap azan ke masjid, azan ke masjid. Wah itu laki-laki. Baru laki-laki yang bisa begitu. Yang lain belum laki-laki. Nah yang begini ini cocok jadi ayah. Ayah begini ini cocok diambil mantu. Ya, nyari mantu cocok diambil mantu. Ya, tolong di absen, ya kan? Calon-calon mantu ini di absen. Bahwa oh ini. Oh iya. Dulu sholat begini kan oleh Nabi dijadikan sebagai tempat absen. Absen masyarakat. Makanya Nabi itu kalau selesai salam, Nabi menghadap ke sahabatnya. Itu Nabi zikir, Nabi itu lihat. Karena sahabat itu, karena kita kan juga punya kebiasaan, orang itu punya kebiasaan, biasanya posisinya di mana, ya di situ aja ya kan, hafalkan pak siapa posisinya di mana, biasa hafal itu. Iya, jadi gampang ditandainya, loh kok hilang, nggak ada kemana ini. Itu Nabi peduli, kan? Jadi sholat itu buat absen. Dilihat, tuh nggak ada ini, sudah sekian kali. Ada. Nabi tanya dulu, coba dilihat saudara kita, jangan-jangan sakit, jangan-jangan perlu bantuan. Begitu. Pernah ada sahabat begitu hilang beberapa kali loh, kata Nabi nggak ada ini. Coba dicek. Ternyata di rumah lagi nangis terus, nangis terus. Gara-garanya turun ayat surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shauti an-nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Nah beliau ini ya, memang bentuk suaranya itu kencang keras. Dan beliau itu memang khotibnya. Jadi artinya kalau di masyarakatnya itu beliau suara. Nabi takut banget dengan ayat ini. Ini ayat larangan keras. Larangan untuk bersuara tinggi di hadapan Nabi. Karena ayat setelahnya memang menakutkan. Wala tajharu lahu bil qaulika jahdi ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum, gugur amalmu. Oh, takut Pak. Suara tinggi itu kemudian di hadapan Nabi gugur angka amal itu. Takut nangis apa tuh Mas. Kuatir nangis di rumah. Baru ketahuan kan masalah saudaranya. Oh iya ya. Nanti baru Nabi menyelesaikan masalahnya. Dikabari dengan baik dan seterusnya. Apa maksud ayat ini? Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillah tadi kita bersyukur pada Allah SWT. Kita melaksanakan, mudah-mudahan melaksanakan ibadah sholat lima waktu ini dengan cara terbaik di masjid Allah, terutama pada kaum laki-laki yang di pundaknya ada kepemimpinan untuk generasi ini. Jadi kitalah yang memimpin, para kaum laki-laki yang memimpin generasi ini, yang mendesain generasi ini. Kalau para ayah yang tugasnya mendesain generasi, membuat bentuknya kayak apa sih anak-anak kita ini, itu tugas para ayah. Maka artinya berarti bangsa ini sebenarnya mendesain para ayah ini. Itu kan mereka keluar dari rumahnya nanti kan cuma kumpulan para anak yang kita lah yang mendesainnya. Jadi berarti bangsa ini karena para ayah salah desain anaknya ketika salah. Itu kesalahan para ayah. Gak usah lempar ke ibunya. Ibunya udah semalam udah selesai. Ini memang pekerjaan para ayah. Arsiteknya itu para ayah. Jelas lah menyampaikan itu. Dan ada Rasul SAW berkata tentang cucunya Hasan radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ada pun cucuku ini Hasan, kelak dia akan mendamaikan dua kelompok muslimin yang sedang berhadapan. Jadi maksud itu karya besar kan? Ya. Kalau kita mau tahu sebesar apa karya Hasan dalam bab ini, sampai hari ini belum ada orang yang bisa menyatukan pertikaian di tubuh muslimin. Betul. Nah, Hasan kata Nabi ini anak nanti bisa menyatukan. Apa kalau orang yang berkualitas kemudian bisa menyatukan? Oh mustahil. Orang luar biasa saja belum tentu bisa menyatukan. Jadi lihat, ini juga PR buat kakek sekaligus ya. Ini Nabi kan kakeknya. Kakeknya itu memberikan kalimat positif, memberikan desain gambar yang jelas ke depan yang positif tentang anak dan cucunya. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan juga dipotret oleh Quran sebagai ayah. Bahkan Quran memberikan sentuhan bahwa Ibrahim ayah itu dalam ayat, di dalam doa zikir pagi sore kita juga ada bab keayahan Ibrahim, ya kan? Millata abikum Ibrahim, milah ayah kalian. Jadi sebenarnya ada tema ubuah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, bukan cuma tema kenabian, bukan cuma sebagai beliau nabi, bukan cuma itu. Ternyata ada sentuhan keayahan yang ingin Allah sentuhkan untuk kita. Ibrahim itu ayah kalian, milah ayah kalian Ibrahim. Dalam doa zikir pagi sore kita juga ada yang punya begitu kan, millata abina Ibrahim hanifa muslimah, milah ayah kalian Ibrahim, milah ayah kita Ibrahim. Nah artinya bahwa Allah SWT dan Rasulnya ingin memberikan sebuah sentuhan agar kita belajar dari Ibrahim juga tentang keayahan. Tentang keayahan. Tapi ini luar biasa. Dipotretlah sosok Ibrahim bukan hanya ketika sudah punya anak. Ini pelajaran mahal. Jadi ayah itu bukan saat sudah punya anak. Nyiapin jadi ayah itu sudah jauh-jauh menyiapkannya. Makanya coba lihat betapa luar biasanya kesolehan Ibrahim saat masih muda kan. Oh iya, Ibrahim muda dengan tauhid yang tinggi dan seterusnya kita tahu di sana. Jadi itu manfaat kesolehan di usia muda. Masya Allah membahagiakan kita anak muda di sini. Usia muda sudah soleh, itu bekal jadi ayah yang luar biasa. Itu bekal luar biasa. Disyukuri anak muda yang sudah senang masjid sejak muda, masya Allah itu. Nah, tinggal terus diilmui supaya nanti tahu ilmunya. Karena kalau jadi ayah hanya mendadak saat lahir anak, gitu ya, terus jadi ayah nih, yang begitu tanpa modal, namanya bagaimana? Orang mau menjalani sesuatu tanpa ilmu itu pasti nabrak-nabrak, pasti sulit. Ternyata persiapannya, lihat Quran ketika memberikan tadi sentuhan tentang Ibrahim sebagai ayah, itu dipotretnya sejak sebelum jadi ayah, dipotret kesolehannya saat beliau masih fata. Qalu inna sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fata, anak muda namanya Ibrahim, yang dibincangkan oleh masyarakat waktu itu gara-gara Ibrahim menghancurkan patung kemusyrikan. Fata itu usia masih muda sekali, di bawah syabab. Nah Bapak Ibu, jadi ini persiapan para ayah begitu. Bahkan seperti yang kalau semalam saya ceritakan kan, para ibu yang harus memperjelas posisinya, begitu juga ayah. Para ayah itu harus memperjelas dulu posisinya. Posisi ayah itu harus jelas di kaum laki-laki, jelas di anak-anak laki-laki kita. Di mana posisi kaum laki-laki itu dituliskan dalam surat An-Nisa 34 yang ayatnya sering kali kita dengar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini bicara rumah tangga. Laki-laki yaitu para suami adalah qawwamnya perempuan. Nah, kata qawwam ini tolong digali di tafsir. Karena kalau di terjemahan Quran, terjemahannya cuma satu kata, otomatis namanya terjemahan. Tapi kalau mau pemahaman yang luas tentang qawwam, nanti akan, kalau kita dapat, kita akan tergambar, ini loh laki-laki, ini loh suami, ini loh ayah. Sehingga hal ini harus dimiliki, dipunyai. Yuk kan saya tunjukkan sebagian kata qawwam itu. Mungkin saya pernah bahas di sini, saya ulang tentang qawwam sedikit saja. Bahwa para ulama tafsir menggali tentang qawwam, karena Quran itu kan kalimat Abdul bin Abbas sendiri sebagai seorang pakar Quran, terjemahan Quran Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau membagi Quran itu jadi empat ceramah di Quran. Salah satunya adalah Quran itu bisa dipahami dengan bahasa diturunkannya Quran, artinya bahasa Arab. Untuk memahami Quran dalam itu, kata Ibn Abbas, salah satunya menggunakan bahasa Arab. Karena para ulama ketika membahas tafsir mesti tidak lepas dari bahasa. Dicarilah akar kata, karena akan berbeda. Saya kasih contoh, bahasa Arabnya ayah apa? Ab. Ada gak bahasa lain? Sayyid Abun, ada gak bahasa lain? Ayah apa? Walid. Walid. Di Quran dua-duanya ada atau tidak? Ada. Itu oleh ulama pun digali. Kenapa yang di ayat ini pakai ab, maka apa yang di ayat ini pakai walid? Buat terjemahan kita artinya sama-sama ayah. Itu yang saya bilang tidak akan dalam kalau terjemahan. Kenapa kata walid itu dengan kata ab, walau artinya sama-sama ayah, itu akar katanya beda secara bahasa. Dan beda akar bahasa itu menentukan makna. Di antara contoh walid itu berhubungan dengan wiladah, ya? Wiladah, wiladah itu kelahiran. Walid itu yang melahirkan tapi yang laki-laki. Kalau walidah yang melahirkan tapi yang perempuan, berarti ibu. Nah itu pembahasan tentang, karena kalau kelahiran itu urusan fisik kan? Kelahiran itu urusan fisik kan. Hal-hal yang sifatnya fisik, yang sifatnya fisik itu menggunakan kata wali. Tapi al-ubuwah itu bukan fisik. Al-ab, al-ubuwah itu sudah melibatkan rasa. Ya, saya lihatkan, bukan fisik, melibatkan rasa. Makanya coba lihat ayat. Ketika bicara tentang warisan, di Quran ada surat ayat warisan kan, surat An-Nisa. 11, 12, akhir surat An-Nisa 176. Kalau warisan menggunakan apa? Walid apa? Ada kata walidnya? Hah? Iya. Atau A. Lihat umpamanya ayat tentang kul in kana abaukum jul, itu bicara tentang masalah cinta yang dibenturkan. Dan masalah cinta kan? Ketika 8 urusan dunia kita membentur 3 cinta kita pada Allah, Rasul, jihad. Bicara tentang masalah cinta. Dan seterusnya ya, begitulah para ulama. Saya cuma ingin sampaikan, begitulah para ulama mencoba untuk menggali Quran dengan ijtihad para ulama kita. Karena itu memang bagian yang sangat penting tentang bahasa. Nah, di dalam pembahasan al-ab ayah, ketika Al-Quran tadi saya mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipotret juga sebagai ayah, ya kan? Quran juga Quran menggunakan kata ab min lada abi, milah ab kalian. Asal juga dalam hati Allah. Di Quran banyak sekali sebenarnya dipotret sebagai sosok ayah itu, dan karenanya mohon dipelajari tentang sosok ayah itu dalam Al-Quran. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang dipotretkan. Yang sering kali kita, tadi saya bicara tentang posisi ya, posisi laki-laki dari kawamu. Ya, nanti potret-potret ini akan memberikan gambaran nyata. Kan kadang-kadang kalau teori kan, saya bicara kawam itu kan teori. Prakteknya kayak apa sih, orang suka lebih mudah belajar langsung dari sosok. Karenanya Quran juga memberi sosok. Gitu. Praktek kawamah laki-laki itu kayak apa sih? Bapak Ibu, saya senang baca, belajar tentang, di antaranya tentang ilmu berkeluarga dalam Islam itu seperti apa. Wallahu a'lam, saya merasa, ini merasa aja, saya merasa bahwa dari semua ayat, hadis dan contoh yang diajarkan oleh Salafus Shalih, ayat tentang qawamah ini menurut saya wallahu a'lam adalah semacam kesimpulan terbesar tentang berumah tangga. Makanya bermasalah dengan pelaksanaan ayat ini sudah akan bermasalah dengan keluarga. Masalah yang muncul di umat generasi ini sekarang ini, masalahnya juga masalah gagalnya pelaksanaan An-Nisa 34. Sebelum bicara tentang perempuan yang semalam sudah kita bahas, ternyata laki-laki Allah sebut tentang dengan tema qawamah. Tema qawamah. Qawamah inilah yang hari ini hilang dari kaum laki-laki, dari para ayah. Efeknya berefek pada kesolehan wanita. Hilangnya qawamah berefek, ada efeknya. Kalau sudah kayak begitu potret ayah ibunya, pasti akan berefek pada anak-anaknya. Jadi poin satunya adalah qawamah, gagal di qawamah. Laki-laki kehilangan qawamah. Nah, apa itu qawamah? Apa itu qawamah? Tadi saya katakan tidak akan belajar di tafsir. Saya ungkapkan sedikit karena kita tidak punya waktu yang cukup. Tentang qawamah. Kata qawamah itu punya banyak makna. Nanti kalau anda buka tafsir itu kafir saja, gitu ya. Saya sarankan buka yang lain. Buka itu saja, anda akan jumpai kok banyak ya maknanya. Padahal cuma kata sama satu kata qawamun. Kok maknanya banyak sekali. Karena tadi ini dibahas di akar kata. Karena bahasa dan bahasa itu sudah lagi tadi kelima Abdul bin Abbas menjadi salah satu variabel sangat penting untuk tafsir. Nah, apa itu qawama? Saya sampaikan sebagian ya. Kata qawama, qiwama itu ternyata punya makna-makna. Di antaranya kata sampai disebut umpamanya dalam ilmu bahasa itu kaki. Kalau binatang berdiri itu ada kaki empat, namanya qiwamu dabba. Itu dabba itu binatang, qiwam itu penyangganya. Itu maksudnya kaki. Jadi kakinya itu disebut qiwam. Ternyata itu juga bermakna makanan yang kita makan. Ternyata juga dia qawam itu juga bermakna tiang yang kokoh. Tiang-tiang, kalau masjid ini ada tiangnya gitu, itu tiang-tiang di luar, tiang. Itu tiang di luar itu kokoh untuk pembangunan pelebaran ini, perlu tiang. Karenanya ini kalau disebutkan itu, jadi tahu kita di mana posisi laki-laki, tolong posisikan dirinya. Ulama menyimpulkan bahwa qawama itu maknanya pemimpin. Berarti laki-laki harus tahu cara memimpin itu kayak apa sih? Pemimpin itu kan pemimpin itu yang sering disebut-sebut Nabi dan ayat tentang kepemimpinan itu kan masalah keadilan. Berarti laki-laki harus belajar tentang keadilan itu kayak apa sih? Adil itu apa sih? Nah itu kalau tidak ada di diri kaum laki-laki, ini qawama cacat. Sebagian kok saja. Nanti bicara keadilan, kemudian bicara pendidikan. Karena laki-laki disebut sebagai dialah pendidiknya. Kalau didik berarti guru. Kalau guru berarti harus punya ilmu. Nah kalau ilmunya tidak ada, mau ngajari apa? Jadi ini tugas laki-laki. Umar ibn Khattab kirim surat. Ketika Abu Khalifah, beliau kirim surat ke Kufah. Beliau kirim surat bunyinya alimu nisa'akum suratan nur, ajarilah istri-istri kalian surat an-nur. Perintah khalifah. Pernah dengar pemimpin begitu spesifik suratnya? Ajari istri-istri kalian surat an-nur. Siapa yang suruh ngajar? Suaminya enggak pernah tahu surat an-nur sebelah mana posisi surat an-nur ini. Tafsirnya kayak apa? Apa yang mau diajarkan? Tapi Umar bin Khattab pede, itu masyarakat mulia masalahnya waktu itu. Suami itu ngajinya beneran gitu. Jadi begitu diperintah itu jalan. Ajari alimu nisa'atu surat an-nur. Perintah itu ke pres khalifah nomor berapa itu? Keluar dari pres khalifah. Iya. Keputusan khalifah itu. Nah, jadi ini masalah bahwa laki-laki murabbinya, pendidiknya. Qawam itu ternyata laki-laki juga qadhinya. Kalau qadhi kan hakim. Namanya hakim itu ya, hakim itu apa ya? Kan kita tahu ya, hakim itu memutuskan tidak pakai perasaan. Memutuskannya pakai data dan ilmu, itu hakim. Kan enggak ada tuh hakim mengatakan dengan ini saya vonis kamu 10 tahun karena menurut perasaan saya kamu ini kok ya mencuri ya. Enggak ada, pasti enggak ada. Itu bicara data. Nabi pun bicara tentang qadha. Nabi bicara tentang data. Mana datanya? Baru divonis. Itu qadhi. Hakim. Nah, saya kasih contoh nih kan, contoh tentang yang qawama itu ya, yang sudah disampaikan. Bahwa sampai Imam Qurtubi, Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, sampai beliau mengatakan bahwa kata beliau qawamun itu ketika laki-laki bisa mendudukkan istrinya di rumah. Sampai begitu loh kesimpulan ulama tentang kata qawam. Coba kan, mendudukkan istri di rumah itu kan kalimat sederhana, tetapi prakteknya kan panjang ini untuk bisa sampai duduk di rumah. Kebayang nggak Iya, itu tugas laki-laki. Nah yang belum terlanjur, udah yang belum terlanjur ini belum kelewat, jangan masuk dalam lingkaran setan yang susah diputus. Dari sejak awal putuskan. Begitu, itu laki-laki namanya. Kowal, ini calon ayah bener begini nanti. Subhanallah, saya melihat permasalahan yang sering diadukan oleh masyarakat tentang anaknya itu nyaris tidak ada di keluarga yang kewalahnya baik. Ikan kalimat saya demi Allah. Jadi ternyata masalah bermunculan luar biasa di anak kita. Ini masalah, itu masalah. Kok waktu keluarga masalah itu perasaan gak ada di anak-anak ini, di anak-anak saya umpama ini. Karena ternyata masalah kewalahan. Kewalahan ayahnya luar biasa, ya kan? Namanya pemimpin itu bukan diktator. Kita ini suka gitu. Pemimpin itu bukan diucapkan, tapi dilaksanakan, dibuktikan. Itu kepemimpinan yang baik. Dan orang juga akan mengaku ini baik pak pemimpin, gitu kan? Bukan cuma teriak-teriak, ya aku loh pemimpinmu. Teriakan begitu itu nggak menarik. Bahwa mengucapkan kepemimpinan itu tidak menarik. Oh nggak perlu, orang juga tahu. Istri-istri kita itu juga tahu kalau kita kowamnya, asal kita mempunyai kowama. Nggak perlu, bahkan kita tidak perlu mengucapkan, kan di rumah ini aku pemimpinnya. Itu nggak perlu keluar kalimat itu kan. Jadi kalau ada yang sudah pernah keluarkan kalimat itu, wallahu a'lam, mungkin itu bukti antum masih bermasalah di kowama. Itu nggak perlu diucapkan. Kalau antum kokoh kowamanya, nggak perlu diucapkan. Kalau antum baik kowamanya, nggak perlu diucapkan. Kalau itu sudah pernah keluar, wallahu a'lam, wallahu a'lam, bisa jadi ada masalah di kowamah itu. Sekali lagi kalau ini selesai, banyak urusan selesai. Di istri, di anak-anak. Antum akan heran melihat anak orang lain. Perasaan dia masalah semua di rumah saya kok nggak ada ya pak masalah ini. Jadi yang sehat merasa kaget juga ya, karena rata-rata begitu. Jadi orang perasaan begitu semua sakit semua. Nah, dia sehat sendiri itu jadi ragu. Saya normal apa nggak pak ya saya? Padahal dia yang sehat pak gitu. Itu kowamu. Rijal kowamu. Berarti tugas termasuk tadi. Nyari nafkah itu, nah itu bahkan sudah terkandung di kata qiwamah itu makanan. Itu dikuatkan Allah lagi di poin kedua. Bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqum min amwalihim. Dua kan? Qiwamah itu syaratnya dua tadi. Diberi harus punya kelebihan, harus nyari nafkah. Menafkahkan. Makanya poin nafkah itu penting. Nah, yang terpenting dari poin nafkah itu masalah kehalalan. Itulah kenapa saya katakan oleh sebenarnya bahwa jangan membawa rezeki pulang ke rumah disuapkan ke istri anak kita rezeki yang syubhat apalagi yang haram. Tidak perlu kita ada rezeki itu. Itu yang salah satu hal yang membuat didik anak susah. Rizki subhanallah. Jadi gini pak, kalau ada anak susah itu jangan juga cuma dimarahi. Bukan hanya cuma ditegur. Tegur silakan, dinasihati, bahkan dihukum ketika perlu dihukum. Tapi saya cuma minta, yuk saya kita ayah ibunya koreksi diri. Ini kita ini salahnya di mana? Ngobrol berdua aja. Anak masalah itu kita ini salahnya di mana ya? Salah satu yang harus dikoreksi masalah rizki. Rizki itu erat juga hubungannya dengan iblis. Quran bicara. Quran bicara tentang masalah rizki itu tidak dalam satu ayat. Asyaiton ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Urusan rizki itu ikut campur dia. Urusan makan juga demikian. Jadi kita diperintah hanya untuk mengambil yang halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innam lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu, iblis itu ikut campur di dalam urusan rezeki itu. Nah kalau rezekinya haram subhanahu wa ta'ala, iblis masuk di generasi. Ya, apalagi kalau ada orang yang rezeki kayak orang kesurupan, udah temannya iblis emang. Kayak orang kesurupan rezeki. Bicara riba saja. Bicara riba kan bicara kesurupan ya, Pak. Betul ya? Jadi nanya puluh riba. Apa aja? La yakumuna ila kama yakumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Di hari akhir gitu, Pak. Di hari akhir. Itu kayak orang kesurupan riba itu. Nah, makanya ekonomi riba ini ekonomi kesurupan. Oh iya, Pak. Atau tahu kalau kesurupan kan? Itu udah gak ada kendali. Soalnya sini ngomong sama cok-coknya apa, ngelantur, nampar sana, nampar sih. Persis yang melihat ekonomi riba hari ini. Oh iya, ekonomi kesurupan. Jadi sudah, ayo bismillah. Kalau yang masih rezekinya meragukan, subhan, apalagi jelas hal, pindah. Gak ada gunanya. Banyak gak barokah itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Masya Allah, barokah itu menentukan. Rasulullah SAW itu minta barokah, berulang-ulang doa barokahnya Nabi. Masuk pertama ke Yathrib, Madinah. Yathrib, kota yang tidak layak. Itu doanya barokah, semua apa doanya? Minta barokah. Allahumma barik lana fi madinatina wa barik lana fi muddina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi thamarina. Dan doa minta barokah. Allahumma ja'al hadhi alim ayyuhal Allahumma ja'al hadhil madin barakatal madina dhaifai Makkah. Jadi barokah yang diminta. Barokah enggak mungkin hadir di rezeki yang haram dan subhan. Jadi sudah cukup ya. Sudah cukup, enggak usah. Enggak perlu rezeki-rezeki yang enggak jelas subhan. Udah, enggak usah nyari dalil. Enggak perlu. Ingat anak-anak. Ingat generasi kita. Itu korban tumbal itu anak-anak kita. Tumbal rezeki haram yang kita ambil dengan egois itu tumbalnya anak-anak kita. Cukupkan dengan yang halal. Makanya banyak berdoa, Allahumma aminina bihalalika an haramik. Ya cukupkan kami ini dengan yang halal supaya tidak mengambil yang haram. Banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta dicukupi Allah SWT. Nah, Bapak Ibu, jadi karena ini tugas laki-laki. Jelas teks nas Qur'annya jelas. Makanya urusan nyari nafkah yang tolong yang benar. Ini berurutan erat dengan anak menjadi apa. Saya punya teman, Pak, beliau itu kepala SMP. Itu cerita ke saya, itu kalau muridnya ada yang bandel sekali, dia yang turun tangan. Dia, Masya Allah, orang ahli ilmu pinter. Kalau sudah agak teratasi, Bapak Ibunya dipanggil. Dan dia bilang, saya itu enggak tega, apa enggak segan-segan, saya tega ngomong ke orang tua, Bapak Ibu mohon rezekinya di halal, yang halal. Saya bilang, itu tega amat. Dia harus enggak ada pilihan saya. Anak enggak bisa diatur, ini mesti masalahnya di antara rezeki itu. Betul apa? Bapak Ibu saya minta nih, yang punya sekolahan atau yang penelitian, tolong diteliti hubungan antar rezeki penghasilan orang tuanya dengan nakalnya anak di sekolah. Betulan, ini menarik. Ini salah satu hal yang menarik, tolong diteliti. Betulan, Pak. Ini, Masya Allah. Nanti kalau, kan begini, orang hari ini itu kan bicara pakai data, Pak. Kalau dikasih ayat itu sudah masih belok kanan, belok kiri, ya kan? Begitu ada yang lompatin juga, nawar. Tapi kalau pakai data, orang sekarang lebih paham. Pakai data angka. Menarik, Pak. Sekian persen anak yang orang tuanya kerja di pekerjaan ribawi, anaknya tingkat kenakalannya sekian skalanya gitu. Bisa ahli deh mas, bisa ahli yang punya pesantren, biar di survei dia anak-anak yang susah diatur gitu, di survei aja orang tuanya itu. Ini kan demi menyelamatkan generasi ini, kita dinasihatkan, itu nasihatkan. Teliti aja pekerjaan ayahnya apa. Baik, terakhir jadi kalau yang judul tentang tuliskan pesan itu saya pernah nulis juga di Balantik Napoya judulnya ini, ayah-ayah tuliskan pesan. Pesan maksud saya nasihat. Karena ternyata ulama dulu itu menasihati anaknya itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan dua-duanya. Bapak Ibu tahu Bulughul Maram ya pasti. Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ulama besar yang meninggal tahun 852 Hijriah. Ibnu Hajar ini yang menceritakan As-Sakhawi. Sakhawi beliau mengatakan, saya pernah mendengar Ibnu Hajar ini sebenarnya menulis Bulughul Maram buat anaknya yang namanya Muhammad. Bayangkan Bulughul Maram yang jadi rujukan fikih Syafi'i, masya Allah luar biasa itu. Yang kita sampai sekarang juga ngaji nggak khatam-khatam, ya kan? Apalagi ngapal, buru-buru ngapal. 1600 riwayat, Pak. 1600 riwayat loh. Sedikit banget dibandingkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan? Ya kita Allah semua sudah, ya kan? Itu oleh Ibnu Hajar hanya ditulis untuk anaknya, hadiah untuk Munah, karya ayahnya. Ayo Pak, mulai lakukan. Ini tugas Bapak. Gak ada kata sibuk, saya Pak sibuk, mak. Anakmu gak penting kan? Ini aset dunia akhirat kita. Bayangkan, Bulughul Maram. Ulama juga begitu. Jadi karya. Kalau masalah nasihat banyak sekali. Ulama membuat nasihat. Abu Ammar Al-Kilai itu seorang ulama. Itu nulis nasihat buat anaknya dengan syair. Nulis syair, nulis nasihat anaknya pakai syair. Sekian banyak syair buat anaknya nasihatnya. Nyempetin itu mereka orang. Saya kasih contoh orang sibuk banget. Sibuk sekali. Kenapa sibuk? Karena saat itu beliau pulang dari belajar ilmu itu kaget. Beliau ini kan belajarnya di timur. Timur itu kan dulu ada istilah Arab Timur, Arab Barat. Arab Timur itu ya maksudnya ya Jazirah Arab, terus negeri Syam, melebar ke Irak, Kufah, Basra, terus Khorasan. Yang Barat itu setelah Laut Merah itu ke Arab Barat, terus sampai masuk ke Andalus, itu namanya Arab Barat, Arab bagian Barat. Ini beliau ini belajarnya di bagian di timur, aslinya orang Barat, orang Andalus. Untuk tahu itu dari Andalus belajar ke timur, karena waktu itu timur pusat tingginya. Pulang ke negerinya kaget sekali, masalah ini negeri kok berantakan begini. Wah coba lo negerinya, beliau dari Andalus, negerinya berantakan. Muslim sedang jatuh di Andalus karena masyarakat yang sudah tidak lagi banyak minat dengan ilmu. Para pemimpinnya sudah kepentingan masing-masing. Andalus yang tadinya satu pecah jadi lebih 20 negara. Bayangkan satu negeri pecah jadi 20 lebih. Sudah kan coba lo, masing-masing sudah saling perang. Kota ini perang sama kota ini, gitu. Mereka merasa perlu bantuan, yang ini minta ke pasukan Kristen untuk merangi saudaranya Muslim. Jadi ya, begitu tuh sejarah Muslimin itu jadi pelajaran. Yang begitu tuh kalau diulangi ya masalah pasti ini. Yang lucu ada nanti, yang kota A pemimpinnya minta bantuan kepada kerajaan Kristen. Kota B karena merasa ini kok minta bantuan, dia minta bantuan ke raja Kristen yang sama. Coba, apa enggak lucu? Nah itu kan tinggal, wah ini asik ini, ya kan? Tinggal kayak wayang, wah ini asik. Orang tuh kalau kepentingan, buta dengan kepentingan jabatan dan harta itu sampai kayak gitu butanya. Nah beliau ini ulama ini, lihat ya Allah kok kacau begini negara. Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala namanya. Ini kesibukannya luar biasa. Beliau bertanggung jawab, ini negeri saya tanggung jawab. Karena salah satu hari ilmu beliau baru pulang dari menuntut ilmu. Maka beliau mulai menyusun strategi. Sampai nanti setelah beliau punya murid banyak dan beliau meninggal nanti, Andalus bisa diselamatkan. Dan masih bertahan 4 abad lagi. Ini orang pasti sibuknya kebayang. menyelesaikan urusan umat yang segede itu tuh pasti sibuknya masya Allah gitu, sibuknya pasti luar biasa. Tapi masih sempat-sempatnya nulis nasihat ke anak itu masih sempat. Sampai sekarang masih ada tulisan beliau tentang itu, nasihat Abdul Walid Al-Baji pada kedua putranya. Saat itu waktu itu putranya masih dua. Tulis panjang lebar dari mulai urusan kita dengan Allah, dengan setelah itu muamalah dengan manusia, kemudian bagaimana caramu berdua berinteraksi. Nah, kamu kan saudara nih kamu. Itu gimana caranya berinteraksi? Di nasihat, itu nasihat. Nah, isinya bahasanya bukan bahasa ilmiah, bahasa nasihat. Bahasa nasihat. Gitu. Bahwa bicara ekonomi antara anak berdua. Nah, jangan sampai seorang di antara kalian punya harta yang banyak sementara saudaranya yang satu tidak punya. Jadi kamu harus membantu saudaramu. Itu nasihat antara mereka, interaksi itu gimana caranya? Nanti interaksi dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan pemimpin, dan seterusnya. Cara belajar ilmu, begitu seterusnya. Jadi itu tuliskan pesan. Ya, kalau masalah sibuk mah Abu Walid Al-Baji sibuk banget. Sibuk banget tugas menyatukan kemasaan Andalus yang sedang pecah berantakan itu, tapi masih sempat. Wallahualam sholawat dan sedikit bisa membuka itu kita semua. Mudah Allah berikan kepada kita ilmu, kesabaran, kekuatan, iman untuk mengawal keluarga kita yang telah kita harapkan bisa bertemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini PR besar kita untuk memperbaiki bangsa besar yang Allah titipkan ini pada muslimin sebenarnya, untuk kita perbaiki bangsa ini yang mendesain kita, Pak. Kita di rumah-rumah masing-masing mari kita gambar anak kita yang jelas, yang bagus, yang besar. Nah, itu gambar Indonesia di depan nanti. Kalau tak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di sisi saya, anak-anak kami ini udah usianya udah lewat kita. Cuman kami ini mau ikut dalam urusan ini. Mungkin mohon arahnya. Jadi anaknya di Surabaya. Potensinya usianya berapa? Yang satu udah mau SMA di sana ya. Pondok. Insyaallah. Sebelumnya. Berapa sih bisa terlihat? Yang sudah kelas 3 SMA. Yang pertama? Yang berikutnya? Yang kedua itu sudah kelas 4 SD. Iya, Alhamdulillah gak masalah apa aktivitas di sini segala macam. Tapi tugas kalau sini Surabaya sudah masih dekat ya kan. Tugas saya hanya memang harus dijalankan tepat dengan baik. Ya, semasa tidak di sini maka tugas ibunya sebenarnya di rumahnya, dan dengan itu maka sang anak tidak kehilangan ayah dan kebesarannya. Kan, lagi pula sekali lagi tidak jauh kan Malang Surabaya. Adapun anak-anak, anak-anak kalau kutab itu kan dalam pendidikan Islam dia hanya sampai umur 12, 5-12 tahun. Lanjutannya adalah madrasah. Madrasah itu level kedua dalam Islam yang kalau hari ini itu sampai di level kampus namanya dulu madrasah juga. Karena itu ringkas simpel sebenarnya dalam Islam. Nah, kalau tadi satu sudah SMA, satu sudah SD, berarti kan di sudah lewat usia. sebenarnya lebih baik disiapkan pada usia lanjutannya, pokoknya kelas 4 ya, kelas 4 SD itu disiapkan betul untuk nanti pas saat selesai SD level madrasahnya disiapkan betul supaya nanti bisa maksimal. Sebenarnya dimanapun sekolahnya, hanya saja para orang tua harus mendesain tahu bagaimana cara belajar, ilmu apa yang dipelajari duluan dan seterusnya. Sebenarnya gampang, simpel. Muslim itu kan diminta untuk mengurusi akhiratnya lebih besar dari dunianya, kan gitu. Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan dunia. Kalimat begini ini kan menunjukkan kuat bahwa dunia itu yang penting kamu gak lupa deh. Urusan dunia itu gitu, yang penting kalian gak lupa kalau masih hidup di dunia. Jadi, tapi kejar akhiratnya, dunia hanya untuk tidak dilupakan. Nah, berarti bekalnya, ilmunya, itu kan berarti harus besar ilmu akhiratnya, ilmu anak-anak kita itu. Dan duluan sebelum ilmu dunia. Makanya saya sendiri sampaikan, selesaikan standarisasi yang cukup dengan standar yang cukup yang baik untuk ilmu agama anak kita, baru nanti kita bekali mereka dengan ilmu dunia. Nah, masalah hari ini nggak ada yang jadi karena semua serba nanggung, dunia nanggung, akhiratnya nanggung, tumpang tindih ditumpuk berat, anak nggak kuat belajar, pelajarannya belasan mata pelajaran sampai kuat, gurunya aja nggak kuat. Gurunya lo gak kuat, ya kan? Belasan mata pelajaran, subhanallah, ya. Dalam Islam dulu gampang belajar ilmu itu. Duduk sama guru, belajar kitab, gitu. Belajar ilmu apa tertentu. Udah, sampai selesai, gurunya akan cek betul gak kamu paham, selesai, bisa. Kalau ilmu praktek, ya praktek. Pokoknya ilmu, dulu ada madrasah tibbiyah terkenal. Kampus kedokteran terkenal dulu di pusat pemimpinan Islam sana itu, madrasah tibbiyah yang satu ini yang punya dulu dokter ahli mata, spesialis mata, dia nulis buku tentang mata karena beliau punya pengalaman. Beda buku itu diajarkan, dicek murid-muridnya paham atau tidak, sampai selesai, sampai praktek benar atau tidak benar, begitu benar sudah dikasih ijazah praktek dokter mata. Itu simpel Islam itu. Yang bikin rumit kan kita hari ini. Betulan begitu, jadi subhanallah. Nah, begitulah kurang lebih ilmu-ilmu lain gitu. Dalam Islam itu begitu. Kalau memang sudah siap betul berilmu dan sudah kokoh, gak apa-apa. Kayak Imam Nawawi, sehari bisa 12 mata pelajaran. Tapi sudah begitu, dan orangnya sudah kokoh. Lah ini anak-anak baca buku aja gak mau, ya kan? Duduk sebentar guru sudah ngeluh. Begitu guru mengumumkan, anak-anak hari ini bapak ibu guru rapat, hore. Nah gitu dia. Begitu terus dikasih 12 mata pelajaran, ya gak kuat pak. Gak ada semangat ilmu itu, emang gak ada gitu. Gitu ya. Jadi maksud saya itu, jadi silahkan dimanapun pak diarahkan jalan. Ilmu akhiratnya tolong dikasih standar yang tinggi. Setelah itu kasih ilmu dunia apa saja sesuai dengan kecenderungan kemampuan anak-anak kita. Begitu kan? Allah Ta'ala. Silakan dulu Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bahasa Sanskerta itu tidak gamak kacul ya. Tidak kacul. Apalagi kalau dalam apa kamus kontemporer dan diri itu hanya agama itu hanya kepercayaan kepada Tuhan ya, dan sebagainya. Itu pemahaman kok sangat dangkal sekali. Apakah Islam dinul Islam itu sama dengan agama? Tolong itu dijelaskan. Baik. Assalamualaikum. Ya, Pak. Kalau potensi Allah berikan, kalau kita mengacu di hadis Nabi yang sahih yang kita semua tahu, Nabi mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Berarti potensinya sama. Ya, tapi memang ini ada pembahasan yang agak detail, saya enggak mau bahas di sini karena ini wilayah pembahasannya. Ulama pun mengatakan lebih dihindari kecuali di ruang-ruang khusus ulama. Tapi anggap ambillah hadis ini, pembahasan hadis ini punya hadis sahih bahwa tidak ada anak dilahirkan kecuali di atas fitrah. Fitrah itu ulama mengatakan dia al-Islam. Artinya bahwa perhatikan orang diberikan Allah potensi yang sama, karena kata-katanya al-fitrah. Karena itu, dan ini kemudian nanti dibacakanlah oleh Rasul ayat Aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratullah allati fatarana nasa 'alaiha. Ini fitrah Allah yang memang manusia diciptakan di atasnya, ini berjalan di atasnya. Karenanya seperti Syekh Muhammad Qutb rahimahullah taala, beliau mengatakan manusia lahir itu sudah ada. Dia bukan lembaran kosong, Pak. Dia sudah ada guratan-guratan tauhid. Nah, tahu guratan ya. Jadi guratan tauhid itu dia bisa hilang, bisa diperjelas gambarnya. Kan sudah ada garisnya. Tinggal diperjelas saja. Terang. Nah, gamblang sekarang. Tapi kalau ini guratan ini dihilangkan, ya hilang. Hilang. Jadi orang dengan berdasarkan hadis tadi, lahir, setiap kita lahir itu bukan kertas kosong, bukan kertas putih kosong, sudah ada guratan tauhidnya. Nah, tinggal nanti dia hidup di lingkungan kayak apa, di keluarga seperti apa, apakah rusak tauhidnya ataukah tauhidnya semakin baik. Karena kalau bicara tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan ya spiritual dan segala macam, emosional, itu sebenarnya poinnya beda-beda itu, Pak. Nanti umpamanya kalau fitrah. Tapi bicara tentang umpamanya akhlak. Ya, akhlak. Pembahasan para ulama tentang akhlak itu begini. Ada akhlak itu yang akhlak di diri kita itu ada yang sifatnya adalah fitri, ada yang sifatnya kasbi. Fitri itu memang bawaan lahir. Ada orang tuh memang bawaannya itu lembut, tidak ada bawaannya. Ada orang tuh bawaannya itu memang agak emosional gitu, Pak. Ada bawaannya enggak ada? Ada orang tuh bawaannya ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Rasulullah SAW di tahun 9 tahun 10 Hijriah itu kan Nabi Amul Wufud. Tahun utusan-utusan datang. Begitu utusan-utusan itu datang, nanti ada salah satu utusan rombongan-rombongan itu, kepala sukunya Al-Asyad ibn Qais itu, dia datang ke Nabi terus dipuji sama Nabi, si kepala rombongan ini. Karena Nabi tahu ini kelompok ini dekat sama Islam, tinggal masuk Islamnya aja, dipuji lah sama Nabi si kepala rombongan, kepala sukunya. Kata Nabi, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Kamu ini punya dua sifat yang Allah cintai. Kamu punya dua sifat yang Allah cintai. Yang pertama al-hilm, yang kedua al-hana. Al-hilm itu sifat penyantun, Pak. Penyantun. Orangnya itu kalau disakiti orang dibalas dengan kebaikan. Itu tuh orang itu, Pak. Ya. Al-ana itu enggak tergesa-gesa. Tenang itu al-ana. Nah. Ini si dia ini nanya lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, ini sifat dua ini sudah ada di saya sejak dulu atau baru saja? Nabi menjawab, sudah ada sejak dulu pada dirimu. Nah, disitulah ini dalil, disitulah maka dalil bahwa akhlak seseorang itu ada yang memang bawaan, Pak. Karena lahir kita beda-beda dan itulah nasab. Itulah nasab, nasab kita ya. Nasab kita itu beda-beda. Itu potensi yang berbeda, tapi kebaikan secara umum sama, kebaikan fitrah sama. Tapi memang ada potensi-potensi yang berbeda. Yang nasabnya adalah umpamanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dari masyarakat Bani Adi, Quraisy Bani Adi. Quraisy Bani Adi itu tugas di Quraisynya adalah as-safara. As-safara itu maknanya tugasnya adalah dia punya tugas menghubung, merajut semua keluarga besar Quraisy dan bahkan Arab sekelilingnya. Itu tugas safara. Bahasa Arab hari ini safara itu artinya kedutaan besar. Kedutaan kan gitu, fungsinya merajut. Kalau ada konflik, nah tugasnya keluarga besar Bani Adi inilah yang harus mendudukkan, menyelesaikan dengan baik. Itu sudah sejak kakeknya Umar. Artinya kakeknya Umar itu orang yang memang punya keahlian. Nah itu nurun ke Umar. Umar bin Khattab itu punya kelebihan itu di antaranya. Punya kelebihan safar. Itu nasab namanya. Nah ini potensi ini, potensi kebaikan memang Allah bagi. Karena Allah bagi supaya beragam kita, kemudian saling bersinergi. Tapi modal kebaikan itu Allah berikan. Allah berikan. Makanya secara kecerdasan juga berbeda-beda. Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ada kadang-kadang kita jumpai anak itu dia punya bakatnya di Al-Furusia gitu. Di Furusia itu jago kendarain kuda, Pak. Ini urusan beginian di ahli. Di ahli. Bisa jadi anak ini tidak ahli dalam masalah intelektual secerdas yang lain. Tapi loh, bukankah sangat penting urusan berkuda itu dalam Islam dulu, masya Allah itu, Pak. Apalagi untuk militer jihad, masya Allah itu. Kalau sampai jadi dia seperti Khalid bin Walid, apa enggak hebat? Oh iya, bukan hebat lagi. Khalid bin Walid itu beliau pernah ditegur oleh para sahabat lain, Pak. Sahabat lain ditegur oleh sahabat lain karena Khalid itu namanya panglima, ya. Panglima begitu masuk Islam kan enggak lama diangkat Nabi jadi panglima terus, jadi panglima terus. Dan Khalid itu enggak pernah kalah di perang manapun. Enggak pernah kalah. Ini panglima aneh, ajaib. Perang enggak pernah kalah. Ada yang coba menghitung ulama, ada yang mengatakan sampai 99 perang dia masuk enggak pernah sekalipun kalah, baik saat dia sudah Islam atau sebelum Islam. Ingat perang Uhud kan yang Rasul terluka-luka, itu kan Khalid kerjaannya, Pak. Iya, waktu Khalid belum masuk Islam. Yang memutar pasukan siapa kalau bukan Khalid? Khalid. Nah, yang buat muslimin kocar-kacir itu Khalid waktu itu. Begitu dia masuk Islam jadi panglima. Tapi gitu, Pak. Ini kecerdasan yang berbeda-beda. Panglima kan mesti jadi imam, imam sholat. Namanya panglima, kan? Imami sholat, baca surat pendek. Baca surat pendek, salam Khalid itu. Juz 30, salam. Salam ditegur sama sahabat, sahabat loh, salam. Khalid ini baca surat pendek aja salah. Jawaban Khalid menarik, Pak, menarik. Syagolanil jihad anil Qur'an. Aku tuh sibuk dengan jihad. Jadi Qur'annya agak keteteran gitu. Tapi kalimat ini menarik menurut saya. Menarik. Antum kalau punya karya besar, boleh antum mengeluarkan semacam ya alasan inilah gitu ya. Cuma jihad kagak, Qur'an enggak, ini aja salah. Ini salah ya, jangan. Kalau Khalid jelas memang, atau cek tadi tentang jihadnya Khalid, masya Allah. Artinya kalau ada anak muda yang cocoknya memang di sini, itu kan cuma diarahkan kemana arah dia dalam Islam ini, begitu. Anak kita juga pasti beda-beda kan? Nah itu arahnya, so, ada ruang-ruang yang Allah berikan karena potensi, kalau kita nyebut potensi bakat hari ini beda-beda. Begitu, Pak, insya Allah. Baik. Oh, yang kedua apa? Gimana, Pak? Oh, din, iya, Pak. Memang begini, Pak. Penerjemahan itu memang sering jadi masalah. Bukan cuma din. Penerjemahan itu sering jadi masalah. Cuma tadi, untuk pembahasan Kalau mau diubah, kalau mau enak sebenarnya bahasa Arab aja, Pak. Sekalian ya kan. Tapi suka gini, Pak. Suka-suka saya juga meminta kita nih tolong bijak, karena saya suka melihat teman-teman tuh suka bikin tulisan, suka apa itu mendebatkan sesuatu yang manfaatnya tidak jelas. Makanya ulama usul fikih, Pak, itu suka ada istilah la musyahah fil istilah. Sampai gitu, itu ulama usul fikih bilang, udahlah gak usah debat, gak usah berantem, hanya masalah istilah. Walaupun di satu sisi mereka juga tahu istilah itu penting. Itulah makanya beliau-beliau membahas istilah. Tapi kalau istilah itu di balik perbicaraan ini tidak ada manfaat yang besar, ubah masyarakat enggak, membuat soleh kagak, cuma ribut di urusan itu enggak penting. Karena saya sering jumpai itu, Pak. Geger aja tulisan ini itu sampai saya tanya, ini ejaan apa? Indonesia. Indonesia punya ejaan sendiri. Betul kan? Kita masih berbahasa Indonesia, kecuali kita mau bahasa Arab, ya berbahasa Arab gitu. Sehingga kita udah nggak usah ribut dengan ejaan. Geger urusan kata insya Allah. Kayak antum tuh nggak ada kerjaan lain gitu loh, Pak. Insya Allah antum gegerkan ngomongin insya, insya itu artinya penciptaan, masa Allah diciptakan. Nah, Allah wala kuwata illa billah. Terus ditulis pada ejaan Indonesianya. Antum tuh ejaan Indonesia, bukan Inggris, bukan Arab. Kalau mau bicara Arab, ayo bicara Arab. Bicara Inggris, bicara Inggris. Kata Syah itu kalau bahasa Inggris SH. Kalau Indonesia SY. Beda, Pak. Ini bahasa Indonesia. Gitu. Kalau mau buku Arab, Arab. Saya mau tanya, kata Abi. Bahasa Indonesia, bahasa Arab? Bahasa Arab. Tapi sekarang jadi bahasa Indonesia. Bergesernya ada? Ada. Umi, sama. Betul kan? Kalau mau bahasa Arab enggak sah. Saya ngomong ke anak saya, ini abimu nak. Abi artinya bapakku. Gimana sih? Ini bapakku nak. Gimana ceritanya? Maksud saya, Bapak Ibu, coba perhatikan itu. Kalau cuma menggegerkan urusan istilah yang tidak penting itu. Karena sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau mau bicara Arab, ayo bicara Arab, gitu kan saya. Bicara Arab, bicara Arab. Kalau bicara ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Musyawarah itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Pergeseran nasihat bahasa apa? Bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Bergeser, Pak. Bergeser. Nasihat bahasa Indonesia itu kan artinya ada orang nuturi, kan gitu, Pak. Jadi kan menyampaikan pesan-pesan itu namanya menasihati. Dalam bahasa Arab bukan itu makna nasihat. Tapi ini bahasa Indonesia, gitu loh, Pak. Pahami? Ad-dinu an-nasihah. Coba, apa artinya? Sekarang ketika ditanya, kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa? Lillah. Masa antum nuturi Allah? Kenapa? Karena nasihat, nasihat di sini bukan bahasa Indonesia. Ini Arab, ini Indonesia. Benar kok ini aslinya Arab. Bisa dipahami, Pak? Begitu, Mas. Jadi, yang cerdaslah, jangan meributkan sesuatu yang tidak penting. Nah, sama tema pergeseran bahasa itu, ad-din. Kalau mau pakai Arab, ad-din, ad-din gak apa-apa. Tapi jenengan bicara ad-din, orang Malang gak ngerti. Kita cuma, ya silahkan, mau diganti-ganti ya. Kita ganti-ganti aja ya. Mau diganti-ganti lah. Orang, makanya saya lebih suka begini, nyebut ini agama. Oke, dengan bahasa Sanskerta tadi itu, pokoknya anggaplah itu Sanskerta, agama. Kalau saya sedang menjelaskan ad-din dalam makna bahasa Arab, ad-din saya jelaskan ad-din dalam bahasa Arab, pasti akan saya gunakan kata agama untuk pendekatan supaya orang Indonesia ngerti. Baru saya bicara ad-din ini dengan akar katanya, ayat yang ada kata dinnya, hadis, kemudian maknanya apa, bicara ad-din. Sisi bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu agama artinya. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Masih ada waktunya? Ya, terakhir silakan. Silakan. Ana mau tanya ini, Ustaz. Kapan atau sudah ada mungkin Baitul Malnya Kutab Al-Fatihah? Jadi kalau belum ada mohon diadakan, dan kami siap dalam waktu dekat untuk mendatangkan ahli-ahli dan orang-orang yang soleh. Sumber rezekinya jelas untuk mendukung perjuangan antum. Jazakallah khair. beliau mengatakan, menanyakan tentang ada nggak baitul malnya kutab Al-Fatih. Kalau belum ada, insya Allah siap dihadirkan, dibuatkan dan dihadirkan agniya muhsinin, orang-orang baik yang rizkinya halal. Zakro khair. Jadi kitab Al-Fatih ini masih terlalu mudah, Pak. Jadi secara sistem ada yang memang baru dimulai. Saya ketika awalnya belajar tentang sistem pendidikan Islam, karenanya saya sampaikan di mana-mana bahwa pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu pengabdian. Karenanya tidak benar kalau berbisnis di dunia pendidikan. Dunia pendidikan jadi bisnis itu enggak benar. Ini kan didik anak, enggak mau didik anak di bisnis kan. Didik anak dan mau melahirkan Masya Allah generasi luar biasa. Nah, makanya kitab Al-Fatih bukan bisnis. Tapi saya ingin mengembalikan seperti dulu. Bagaimana dulu? Kalau dulu karena pengabdian sekolah gratis-gratis. Gratis, ya. Tapi semua yang terlibat di dalam kutab atau madrasah itu, gurunya, semua timnya harus diberi penghargaan setinggi-tingginya. Karena dulu gaji guru kutab itu paling rendah 11 dinar. Paling rendah 11 dinar itu kan 22 juta, Pak. Itu di luar fasilitas. Fasilitas karena dulu namanya makanan dikasih gratis, minum guru itu Masya Allah dikasih gratis-gratis, pengobatan gratis, itu gaji paling rendah 11 dinar. Pak Ahmadi mikir pusing sekarang kalau 11 dinar paling rendah ya. Tapi bisa, Pak. Ya bisa insya Allah, barokah kan. Tadi tinggal kemudian dipikirkan dari mana ya dulu secara Islam kok bisa gaji setinggi-tingginya dengan sumber yang halal, sekolahnya gratis. Kita begitu, kita saya sampaikan. Saya kalau punya uang sekarang saya gratiskan seluruh kota, Pak. Itulah. Cuma karena belum kita dana bareng-bareng, dan saya terus berusaha di pusat. Dengan teman-teman saya bilang, ayo bismillah kita mohon pada Allah yang Maha Kaya, ya kan? Nah, kemudian kita mulai itu, Pak. Yang antum sebut mungkin dengan baitul mal atau apa itu. Kita mulai, kita tanya ke sejarah, apa ya sumber dananya? Nah, itu kita ulangi. Tidak ulangi, cuma karena baru memulai, secara hasil insya Allah tinggal menunggu ya kan, kalau Allah izinkan saya menunggu, nah bertahap insya Allah. Yang kedua, bicara dengan teman-teman di cabang seperti Malang atau yang lainnya, kita akan ukur, karena teman-teman baru memulai terus tiba-tiba dikasih 5 tugas, wah berat, kasih 1 tugas dulu, jalan kasih tugas kedua, jalan kasih yang ketiga gitu, Pak. Jadi gerbongnya disambungin pelan-pelan sampai dia siap gitu. Nah, tapi jazakumullah khair, kalau memang seperti tadi itu bisa, Pak. Itu satu pemikiran sumbangsih yang barokah, insyaallah dibalas Allah dengan kemuliaan. Silahkan berbicara dengan teman-teman di sini, tim di sini. Ini luar biasa. Insyaallah berbalas dengan kemuliaan dan kebaikan insyaallah. Baik, wallahul muwaffiq, saya kira itu sudah 7:30, kita akhiri. Mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.